وآله وأصحابه ومن والاه. بعد، نعم. Apa saja kaidah yang sudah kita pelajari? Kaidah yang pertama, اسم الله تعالى أعلام وأوصاف. Kemudian terkait dengan أوصاف, kaidah yang ketiga, اسم الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. وبعبارة أخرى عند بعض العلماء ثبوت ماذا؟ آثارها. ثبوت أثرها، أثر تلك الصفة. نعم، هذا إن دلت على وصف متعد. طيب، وإن دلت على وصف غير متعد، يعني على وصف لازم، فدم كم من الأمور؟ أمرين، يعني الأول والثاني دون الثالث، يعني فتان كدوة أمرين بتيجا. ومن الأسماء التي دلت على وصف متعد ماذا؟ الذي أخذنا في الكتاب، في كتاب لجاري، يعني القرآن، الغفور، الرحيم، نعم، أيضا السميع البصير، من سميسة dengan itu yang متعدي، نعم، ada hukum dan tuntutannya, efeknya sampai kepada makhluk. Nah, ada pun yang wasm ghair mutaaddi, wasm lazim seperti al-hayy, ya. Nah, contohnya al-hayy. Nah, baik. Al-qaidah ar-rabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. طيب، إن قاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. طيب، وبالتزام. وبالالتزام، نعم. دلالة أسماء لله تعالى، penunjukkan nama-nama Allah تعالى penunjukkan nama-nama Allah تعالى atas zat-Nya, yaitu dirinya, dan atas sifat-sifatnya, takun terjadi dengan tiga bentuk. Nah, yang pertama yaitu bil mutabaqah, yang kedua bit tadammu, yang ketiga bil iltizam. Baik. Al-mutabaqah artinya kesesuaian. At-tadammun artinya kandungan. Bil-iltizam artinya konsekuensi. Nah, ini makna singkatnya begitu. Adapun penjelasannya, dalalatul mutabaqah, ya, mungkin yang punya syarah ada, ya, sini di ta'liq ana. Dalalatul mutabaqah ada di situ penjelasannya. Nah. Berikan aja. Dalalatul mutabaqah huwa an yadulla al-lafdu ala jami'i ajza'i ma'nahu. Fadalalatuhu ala jami'i ma'nahu. Ada? Makna ini ada? Hah? Wujud? Baik. Jadi penjelasan tentang dalalatul mutabaqah. Ya. Dalalatul mutabaqah apa? Huwa an yadulla al-lafdu. Dalalah menunjukkan al-mutabaq, yakni kesesuaian, yaitu an yadulla al-lafdu, lafaz itu menunjukkan ala atas jami'i, seluruh ajza'il ma'nahu, jami' ajza'i ma'nahu, atas seluruh juz-juz, bagian-bagian maknanya, atas seluruh bagian-bagian maknanya. Ada jami'i ajza'i ma'nahu. Fadalalatuhu ala jami'i ma'nahu. Maka penunjukan lafaz itu secara mutabaqah artinya menunjukkan seluruh makna-maknanya. Seluruh makna-maknanya. Kemudian at-tadammun wa dalalatu at-tadammuni huwa dalalatuhu ala juz'i ma'nahu. Dalalatu at-tadammun adalah menunjukkan atas juz ma'nahu, atas sebagian dari maknanya, atas satu bagian dari maknanya, atas suatu bagian juz, ya, bagian dari maknanya. Atas suatu bagian makna yang dimilikinya gitu. Ada juz'i ma'nahu, atas satu juz, bagian makna yang dimilikinya. Wabil iltizam, wadalalatul iltizam, dalalatuhu ala lazimin kharijin. Dalalatuhu ala lazimin kharijin. Penunjukannya atas suatu makna yang mesti, ya, yakni suatu makna luar, ya, lazimin kharij, atas suatu makna luar, suatu makna luar yang tidak terkandung di situ, tidak terkandung di situ, makna luar yang tidak terkandung di situ, tetapi makna luar ini merupakan konsekuensi maknanya, itu makna ala lazimin kharij, atas suatu makna luar yang merupakan kemestian, begitu mungkin ala lazim khari, atas suatu makna khari luar yang lazim, yakni yang mesti, ya, sebagai konsekuensinya nanti akan jelas dengan makna. Nah, misalnya dalik contoh, ya, memahami makna al-mutabaqah ini tadi, kesesuaian meliputi seluruh maknanya, atau temun kandungan sebagian maknanya. Nah, al-tizam makna luar yang mesti, ya, ditunjukkan olehnya sebagai konsekuensinya. Akan jelas ya dengan contoh ini. Misalnya dalik contoh al-baytu, kata al-bayt. Kata al-bayt, jadi belum masuk ke asma-asma Allah SWT, Allah Ta'ala untuk dalalah ini, tapi contoh untuk memahamkan dulu makna mutabaqah atau makna al-iltizam. Kita ambil contoh al-bayt, ya. Al-bayt, rumah, ya, rumah. Yadullu ala jami'i ajza'il bait. Yadullu ala jami'i ajza'il bait. Yadullu ala jami'i ajza'il baiti kal babi. والجدر والسقف وغيرها. الباب والجدر والسقف وغيرها. بالمطابقة بالمطابقة غيرها بالمطابقة. بالمطابقة ويدل على ويدل على بابه فقط بالتضمن. ويدل على بابه فقط بالتضمن. وهكذا. ويدل على صانعه بالتلازم. ويدل على صانعه بالتلازم. لأن البيت لا يصنع نفسه. لأن البيت لا يصنع نفسه. لا يصنع نفسه. Nah, ini contoh kita lihat ya. Al-bait ya, rumah. Rumah menunjukkan kata rumah sekarang ya, kata rumah. Bagaimana dalalah lafaz rumah ini? Lafaz rumah ini punya tiga bentuk dalalah. Dalalah yang pertama al-mutabaqah, yakni kesesuaian meliputi seluruh maknanya, ya. Bahwa secara al-mutabaqah kesesuaian al-bait yang namanya rumah nanti sesuai jika maknanya itu yang dimaksud adalah rumah meliputi seluruh maknanya lengkap. Rumah itu kalau dikatakan rumah apa yang antum bayangkan, apa yang tergambar di benak antum jika dikatakan rumah yang sesuai dengan makna rumah secara keseluruhan? Rumah itu apa? Punya pintu, berarti kan menunjukkan al-bab, ada pintu kan, al-jidr, ada dinding, ya kan, ada apa lagi, ada atap dan seterusnya, ada jendela, lantai dan seterusnya, lengkap ya secara menyeluruh, itu kan yang sesuai dengan penunjukan kata rumah. Nah, jika dikatakan rumah tapi tidak ada atapnya, tidak ada pintunya, ya tidak sesuai kan. Nah, jadi bil mutabaqah kesesuaian artinya meliputi seluruh maknanya. Okay. Itu. Kemudian bitadammun yakni penunjukan kandungan makna, yakni juz makna, bagian dari maknanya yang dimilikinya saja, tidak kesesuaian seluruhnya gitu. Nah, tidak secara kesesuaian seluruh makna, tapi kandungan-kandungan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Jadi kata lafaz rumah secara tadammun mengandung makna apa saja yang terkandung dalam kata rumah? Lafaz rumah mengandung apa? Bahwa rumah itu mengandung makna ada pintu, berarti ala babihi faqat. Jadi mengandung, menunjukkan pintu saja gitu. Yani di antara yang dikandung lafaz al-bait adalah pintu saja. Nah. Kemudian apa lagi? Atap saja. Ya. Jadi kandungan-kandungan maknanya, bagian-bagian kandungan maknanya sendiri-sendiri gitu. Dulu ada babihi fakot, menunjukkan pintunya saja. Ditadammun. Secara tadammun ya pintunya saja. Kita katakan rumah itu mengandung makna ada pintu. Gitu. Rumah itu mengandung makna ada atap. Nah, itu ditadammun. Kalau mutlak bako tadi menunjukkan semuanya sesuai dengan yang namanya rumah yang lengkap. Ada ini ditadammun kandungan ya makna yang ada. Jadi juz makna saja. Jadi dulu ala babihi faqat tadammun dan seterusnya tadi. Kemudian bil iltizam yakni kata rumah ya dulu ala sani'ihi bitalazum menunjukkan adanya pembuat rumah. Bitalazum secara talazum yakni bil iltizam yakni secara konsekuensi makna ya. Secara konsekuensi makna yang namanya rumah, konsekuensi maknanya adalah mesti ada yang membuatnya. Dan al-bait la yasna'una nafsahu, karena rumah itu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri, tidak bisa membuat dirinya sendiri, mesti ada yang orang yang membuatnya kan. Makna ini kan makna luar ya, lazimun kharij. Pembuat rumah kan makna luar. Bukan makna yang terkandung dalam rumah, karena yang namanya rumah tidak mengandung makna pembuat. Tidak punya, tidak pula secara kesesuaian, karena rumah itu maksudnya ibaratnya adalah gabungan dari, jadi suatu bangunan yang terdiri dari, ini bin mutlaqah tadi, suatu bangunan yang terdiri dari ya dinding, pintu, atap, lantai dan seterusnya, itu mutlaqah. Secara kandungan tadammun ya kata rumah itu mengandung makna, mengandung di antara makna yang dikandungnya ada pintu, di antara makna yang dikandungnya ada jendela, di antara makna yang kandungnya ada atap, itu tadammun. Nah, di antara makna, jadi begitu, di antara makna yang dikandungnya juz makna. Nah, salah satu bagian maknanya. Adapun bil iltizam bit talazum, konsekuensi makna yang ditunjukkannya, dan itu makna luar. Yang namanya rumah dengan mutawabaqah dengan tadammun tidak menunjukkan pembuatnya, tapi ini konsekuensinya. Rumah itu tidak bisa langsung jadi begitu saja, ada yang membuat kan. Konsekuensinya berarti menunjukkan ada yang membuatnya. Berarti ya rumah secara al-iltizam at-talazum menunjukkan ada yang membuat. Karena itu konsekuensi maknanya. Nah, ini gambaran al-mutabaqah, at-tadammun dan al-iltizam at-talazum. Nanti sekalian kita faham makna ini, kita akan terapkan ini nanti makna-makna ini dalam memahami kaidah ini terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala darat asmaillahi taala, menunjukkan nama-nama Allah taala ala dzati atas zatnya dirinya, wa sifati dan sifat-sifatnya, itu terjadi dengan tiga dalalah ini, bil mutawabaqah, tadammun, iltizam. Kami sa'ala baiklah tafi, berikutnya kita akan masuk nanti langsung ke syarah kaidah ini. Dengan talik-talik tadi harapannya antum sudah paham makna al-mutawabaqah tadammun iltizam. Ketika nanti kita terapkan kaidah ini pada nama-nama Allah, penunjukannya terhadap zatnya dan sifat-sifatnya, terhadap dirinya dan sifat-sifatnya, dengan tiga metode ini kita bisa memahami, antum bisa memahaminya dengan baik. Nah, jadi antum mulai baca sendiri ya. Itu metode belajar sebelum kita baca-belajar ini. Jadi, seorang talib sudah membaca sendiri sebelumnya. Dia sudah persiapkan, mencoba memahami sendiri. Jadi, ketika kita belajar, baca, tinggal menyambungkan dengan apa yang sudah dia persiapkan. Nah. Barakallahu fikum. Talik-talik yang anda berikan, itu talik-talik dari Nu'aym rahimahullah, tapi anda dulu mendengar rekaman. Nah, dulu mendengar rekamannya, ada syarahnya beliau, audio rekaman. Nah, dikirim muntilan dulu, sekian tahun yang lalu, sudah lama. Sekarang kan sudah keluar syarahnya, Allah alam ada di syarah pandangan, itu tinggal cocokkan lagi. Nah. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa astaghfirullah.